Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari beberapa hal seputar Dajjal, mulai dari sifat-sifatnya, kemudian dari mana awal keluarnya serta pengikutnya. Nah, dari mana asal keluarnya Dajjal ini, atau keluar pertama kali muncul di mana? Indahnya Ubay. Dari arah timur tepatnya. Dan di tempat bernama Asbahan, di daerah Khorasan, tempat yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. Indahnya Akbar. Hah? Mekah dan Madinah. Secara khusus di sana ada beberapa masjid yang datang nas tidak akan mungkin Dajjal bisa memasukinya. Indahnya Al-Ridwan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Tur. Nah, kemudian siapa yang menjadi mayoritas pengikut Dajjal indah kekerap? Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Ajam dan para wanita. Nah, ini kita masuk kategori ajam yang wanifilah, maka khawatir. Hati-hati, banyak-banyak minta perlindungan. Nah, sebab-sebab untuk bisa terlindungi dari Dajjal apa saja? Indah Kasha. Mengapa 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang mana? 10 ayat yang mana? Tengah atau belakang? Yang awal, 10 awal, 10 awal dari surat Al-Kahfi. Nah, menghafalnya dan kapan saja bertemu dibacakan kepada Dajjal. Kemudian sebab yang lain apa, Wahyu? Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya, contohnya. Hah? Membaca doa setelah selesai tasyahud sebelum salam. Doanya bagaimana bunyinya? Min. Min ada bil qabri. Doa tersebut akhirnya Syalbani rahimahullah ta'ala sampai mengatakan wajib untuk dibaca karena memang datang perintah. Tapi yang rajin sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sebab yang lain Abdullah. Berbekal dengan ilmu dan amal saleh yang menunjukkan hal ini apa? Nah, dengan ilmu dia mengetahui fitnah Dajjal dan kokoh, karena ilmu sebab kekokohan. Jelas. Nah, oleh karena itulah para anbiya terus-menerus menyebutkan tentang apa? Perkara Dajjal. Nah, memberikan peringatan kepada umat. Adapun amal saleh jelas Rasulullah SAW merintahkan dalam hadis badiru bil amali sittan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara, di antaranya khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Baik. Sebab yang lain lagi. Menjauh, menghindar apabila apa? datang berita keluarnya Dajjal, berusaha untuk tidak bertemu dengannya. Karena seseorang sangat khawatir alhamdulillah, ketika datang fitnah kok dia mendekati, akan terseret dalam fitnah tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man sami'a bidajjal falyan amin. Siapa saja yang mendengar keluarnya Dajjal, maka menjauhlah darinya. Baik. Sebab yang lain, Abang Umar. Nah, menyebut tentang Dajjal, fitnahnya, sifat-sifatnya, tayyib, ciri-cirinya, ya hukum-hukum seputar Dajjal di mimbar-mimbar kaum muslimin. Nah, karena datang nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bahwasanya di antara tanda keluarnya Dajjal tatkala manusia sudah lalai dari menyebutnya dan memperingatkan umat darinya. Hadis siapa kemarin? Hadis Sa'ab ibn Jathama. La yakhrujud dajjal hatta yadhhalan nasu an dhikri wa hatta tatrukal a'immatu dhikrahu 'alan manabir. Dajjal tidak akan keluar sampai manusia lalai dari menyebut-nyebutnya. Dan sampai para imam-imam masjid meninggalkan menyebut-nyebut Dajjal di atas mimbar. Maksudnya menyebut Dajjal untuk memperingatkan umat darinya. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa anna Isa ibn Maryam yanziru fa yaqtuluhu fi babi Luddin. Dan beriman bahwasanya Isa ibn Maryam kala akan turun kemudian membunuh Dajjal di tempat yang namanya Babu Lud. Perkara berikutnya khonifillah, yang ini juga merupakan tanda na'am kubra tegaknya hari kiamat, yaitu turunnya Isa ibn Maryam. Ini juga perkara yang wajib untuk kita yakini bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam belumlah wafat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau. Naam. Farrafa'ahu Allahu ilaihi. Baik, tatkala orang-orang Yahudi ingin mengikut, ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang di antara mereka seperti Isa, dan kemudian mereka bunuh yang dikiranya itu Isa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat beliau. Kemudian kelak di akhir zaman setelah keluarnya Dajjal, Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau ke muka bumi lagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal tersebut dalam surat apa? Akhir-akhir surat An-Nisa. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka mengatakan sebenarnya kami telah membunuh al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka membunuh beliau, tidak pula mereka mensalibnya. Akan tapi syubbiha lahum, yang dijadikan sesuatu yang semisal dengan Nabi Isa. Ini jelas menunjukkan pula sesatnya orang-orang Nasara apabila tatkala berkeyakinan bahwasanya Nabi Allah Isa itulah yang disalib, yang kemudian mereka sembah. Qala Syekh An-Najmi rahimahullahu taala Waqad ja'a fi sifatin nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam anna al-muslimin bainama yakununa muntadhirina salat al-fajri yanzilu Isa ibn Maryam fi mahrudatain wadhi'un kafaihi ala ajnihati malakain. Dan telah datang tentang sifat turunnya Isa ibn Maryam bahwasanya kaum muslimin tatkala mereka sedang menunggu salat fajar yaitu salat subuh, maka turunlah Isa ibn Maryam fi mahrudatain. Qala Nawawi fi syarhi Muslim, wa ammal mahrudatan faruya bid-dalil muhmalah wad-dalil mu'jamah, diriwayatkan dengan mahrudatan dengan dal muhmalah, maksudnya tidak ada titik. Sedangkan dal al-mu'jamah maksudnya dal yang ada titik, ya. Mahrudatan dengan dal wal muhmalah aktsar, dan dengan dal tanpa titik itu lebih banyak riwayatnya. Wal wajhan masyhurani lil mutaqaddimin wal mutaakhirin min ahli lughah, kedua-duanya masyhur. Nah, min ahli lughah wal gharib wa ghairihim, dan juga di sisi ahli gharibul hadis dan yang lainnya yang menerangkan tentang lafaz-lafaz hadis yang aneh yang jarang keluar dalam pembicaraan sehari-hari. Wa aktsaru ma yaqa'u min an-nusakhi bil muhmalah kama huwa al-masyhur. Wa ma'nahu labisun mahrudatain ay thawbaini masbughaini biwarsin thumma biza'faran wa kilahuma shiqqatan wa shiqqah na'am nisful mala'ah. Baik. Jadi mahrudatan adalah sifat untuk pakaian, yaitu dua pakaian yang dicelup dengan wars. Nah, kemudian apa? Diberi minyak za'faron. Baik. Dan dikatakan bahwasannya ini dua lembar, yaitu dua pakaian yang apa? Yang terpisah. Baik. Intinya ini sifat untuk apa? Pakaian yang dipakai oleh Nabi Allah Isa alaihi salam di mana beliau na'am turun na'am fi mahrudatain, yaitu dalam keadaan memakai na'am dua pakaian yang sifatnya tadi na'am dicelup dengan waras dan na'am diberi minyak za'faran, menunjukkan bagusnya dan harumnya. Wadi'un kafaihi ala ajnihati malakain, dalam keadaan beliau meletakkan kedua tangan, kedua telapak tangan beliau di sayap dua malaikat. Fayati waqtu qimatis salat, kemudian dia datang dalam keadaan telah ditegakkan iqamah. Naam. Fayaqulu lahul mahdi taqaddam ya ruhallah, maka Imam Mahdi yang saat itu menjadi pemimpin kaum muslimin, namanya siapa? Imam Mahdi ahli sunnah. Namanya siapa? Indak ya Hasan. Muhammad ibn Abdullah. Baik. Maka Imam Mahdi rahimahullah ta'ala berkata kepada Nabi Isa, taqaddam ya ruhallah, maju untuk mengimami kami wahai na'am ruhallah. Fayaqul na'am a'immatukum minkum, maka beliau kemudian mengatakan imam kalian adalah apa? Dari kalian sendiri. Na'am dalam hadis taqrimatullah lihadil ummah, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini. Na'am, sehingga yang mengimami na'am saat itu adalah Imam Mahdi rahimahullah ta'ala dan Nabi Isa sebagai makmum. Ini menunjukkan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhruju yatba'u dajjal, kemudian beliau keluar dan untuk apa? Mencari dajjal. Wa fi yadihi harbatun fayudrikuhu bibabi luddin. Nah, dan di tangan beliau ada harbah, yaitu tombak pendek. Kemudian beliau mendapati Dajjal di Babilut. Nah, Babilut huwa bidhammil lam wa tashdidid dal, luddin. Nah, masrufun maksudnya apa? Munsharif, ada tanwinnya. Wa huwa baldatun qaribatun min Baitul Maqdis, yaitu suatu negeri yang dekat dengan Baitul Maqdis. Baik. Kalau Nabi Isa lahirnya di daerah mana namanya? Hah? Indaga Pak Umar. Nah, time jelas beliau lahir di daerah Palestina. Baik. Di Baitul Lahm. Daerah Baitul Lahm. Cuma lahirnya tidak sebagaimana diklaim oleh orang-orang Nasara di tanggal 25 Desember yang mereka rayakan dengan perayaan Natal. Apa yang menjadi dalil bahwasanya klaim orang-orang Nasara tersebut batil? Hah? Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di awal-awal surat Maryam ikhwani fillah tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah perintahkan setelah melahirkan Isa untuk menggoyang pokok kurma. Wa huzzi ilayki bijidin nakhlah tusaqit ilayki apa? Rutuban janinya. Nah, goyang. Padahal saat itu sangat lemah. Ya, diperintahkan untuk menggoyang pokok kurma sehingga kurma-kurma yang segar berjatuhan. Dan kurma Evanifila bukan musimnya pada bulan Desember. Pada zaman dulu tentunya tidak akan ada yang namanya teori rumah kaca. Kemudian berusaha untuk membuahkan kurma selain pada musimnya. Sehingga bulan Desember bukan musim berbuahnya kurma. Sehingga batil klaim orang-orang Nasara bahwasanya Nabi Isa alaihi salam lahir di bulan Desember sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Karena dalam ayat tersebut menunjukkan lahirnya Nabi Isa alaihi salam di saat kurma-kurma berbuah ranum, sehingga Maryam diperintahkan untuk menggoyang pohon kurma agar berjatuhan buah-buahnya. Ini diingat. Faidah untuk membantah keyakinan sesat orang-orang Nasara yang memang mereka adalah dhalin, orang-orang yang sesat. Kemudian berhubungan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, telah datang hadis-hadis yang mutawatir. Jadi hadis tentang turunnya Isa alaihi salam mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tawatiratil haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara binuzuli Isa alaihi salam qabla yaumil qiyamah imaman adilan wa hakaman muqsitan. Telah mutawatir hadits-hadits dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengkhabarkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum Dan tegaknya hari kiamat sebagai imam yang adil, pemimpin yang adil dan hakim yang adil, muqsit. Kemudian beliau ya menyebutkan sekitar 18 hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan penegasan tentang mutawatirnya hadis ini juga dikatakan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Idha'ah. Juga pengarang Aunul Ma'bud. Dan dari kalangan mutaakhirin Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menegaskan dalam perkataan beliau, i'lam anna ahadith ad-dajjal wa nuzul Isa alaihi salam mutawatirah yajibul imanu biha wa la tagtarra biman yadda'i fiha annaha ahadithu ahad. Katakan bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Isa alaihi salam itu mutawatir, wajib untuk beriman dengannya, dan jangan engkau tertipu dengan orang-orang yang menuduh bahwasanya hadisnya ahad. Nah, jadi jelas ketika hadisnya mutawatir, dan kita tidak perlu ragu tentang turunnya Isa alaihi salam. Dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, tidak menyelisihinya kecuali ahli bidah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yandu al-harb wa yafidhul mal hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna sajdatan wahida khairun minad dunya wa ma fiha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir-hampir akan turun pada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, kemudian dia akan mematahkan salib-salib yang dilakukan oleh Nabi Isa fadhilah. Nah, mematahkan salib sebagai bentuk pengingkaran terhadap kekufuran dan penyimpangan orang-orang Nasara. Wa yaqtul al-khinzir, dan membunuh babi-babi. Wa yad'u al-harb, dan meletakkan peperangan. Dalam sebagian lain al-jizyah. Maksudnya tidak ada pilihan apabila kecuali masuk Islam ataukah na'am dipenggal. Tidak ada jizyah lagi setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Adapun sekarang masih ada pilihan bagi orang-orang yang tidak mau masuk Islam tapi mereka mau membayar jizyah, maka diterima. Tapi kalau ketika Nabi Isa alaihi salam turun, maka tidak berlaku lagi jizyah. Nah, jadi pilihannya adalah masuk Islam atau diperangi. Kemudian wa yafidhul mal hatta la yaqbalahu ahad, harta melimpah ruah sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya dikarenakan semuanya berkecukupan. tidak butuh diberi, tidak butuh sedekah. Sampai-sampai satu sujud itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah, dan hikmah dan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam bukan nabi-nabi yang lain alhamdulillah, disebutkan oleh para ulama di antaranya pertama sebagai bantahan untuk orang-orang Yahudi. Yang pertama sebagai bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim telah membunuh Isa alaihi salam. Arab alal Yahud fizamihim annahum qatalu Isa alaihi salam. Maka Allah terangkan tentang kedustaan mereka. Baik. Dan bahkan Nabi Isa yang akan membunuh pimpinan orang-orang Yahudi yaitu siapa? Dajjal. Baik. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian hikmah yang kedua, sungguhnya Isa alaihi salam telah mendapat di dalam Injil tentang keutamaan umat Muhammad. Kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau termasuk dari golongan umat Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan sehingga beliau diturunkan pada akhir dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berhukum dengan hukum Islam, ikhwanifillah, bukan dengan hukum Injil. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Fath, "Wa ma taluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlada wastawa 'ala suqi." Dan ini benar bahwasanya umat Muhammad diagungkan, telah disebutkan keutamaannya dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Oleh karena itulah Imam Dzahabi rahimahullahu taala masukkan Nabi Isa alaihi salam termasuk deretan sahabi dalam kitab Tajrid Asma'is Sahabah. Di mana Imam Dzahabi menyebutkan bahwasanya Nabi Isa termasuk deretan sahabi dalam Tajrid Asma'is Sahabah. Beliau katakan Isa bin Maryam sahabiyun wa nabi. Seorang sahabi dan seorang nabi. Loh, bagaimana ini? Pengertian sahabi apa? Indaknya apa kahwa? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik 'ala al-islam. Nabi Isa, bagaimana ini? Beliau hidup sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau diangkat ke langit. Apakah memenuhi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Di mana bertemunya? Ahsanta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami Isra Mi'raj. Makanya Imam Dzahabi mengatakan ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wa sallama alaihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Dan bersalam, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di langit keberapa? Di langit kedua. Langit pertama siapa? Nabi Allah Adam. Kedua siapa dan siapa? Yahya Nah, Yahya ibn Zakaria dan Isa ibn Maryam. Fahuwa akhiru sahabati mautan, kata Imam Adz-Dzahabi. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggalnya. Ini faedah. Secara mutlak sahabat yang terakhir meninggalnya siapa berarti? Nabi Isa alaihi salam. Nah, oleh karena itulah pembahasan sahabat-sahabat biasanya yang selain Nabi. Cuman Nabi Isa memiliki keistimewaan yang lebih utama dari sahabi, yaitu apa? Nabi. Oleh karena itulah ya biasanya mencukupkan dengan apa? Dengan derajat beliau yang paling tinggi tadi, yaitu bahwasanya beliau adalah Nabi atau Rasul, bahkan termasuk ulul azmi minar rasul. Tapi kalau mau disebutkan semua keutamaan beliau, di antaranya beliau nabi dan beliau juga sahabi. Baik. Dalam Tajrid Asma'il As-Sahabah jilid 1 halaman 432. Kemudian hikmah yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit, dikarenakan dekatnya ajal beliau, sehingga beliau dikubur di bumi. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang berasal dari tanah, kecuali ia akan dikembalikan ke tanah. Karena beliau diangkat sehingga sebagai bentuk sunnah kauniyah panikilah, maka beliau pun diturunkan kembali. Untuk apa? Meninggal di muka bumi. Taib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan turunnya Nabi Isa bertepatan dengan keluarnya Dajjal, sehingga beliau membunuh Dajjal tersebut sebagai bentuk jihad yang paling besar saat itu. Karena fitnah terbesar yang ada saat itu adalah fitnah Dajjal. Hikmah yang keempat, untuk mendustakan orang-orang Nasara. Innahu yanjilu mukadziban lin Nasara. Juga untuk menunjukkan tentang batilnya keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa disalib. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar Nabi Isa mematahkan salib-salib yang ada dan membunuh babi-babi yang dihalalkan oleh orang-orang Nasar, serta apa? Serta menggugurkan jizyah. Baik. Ini empat di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi, bukan nabi-nabi yang lain. Dan ketiga, Nabi Isa turun ke Fanfilah yang sifatnya sebagaimana disebutkan di depan. Tayyib meletakkan kedua telapak tangannya di antara sayap para malaikat. Kemudian baina mahrudatayn, dengan dua pakaian yang bagus. Kemudian juga sifat beliau Fanfilah disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Dan turunnya beliau awal turunnya pada Taifah Al-Mansurah, itu pada Ahlu Sunnah yang ada saat itu. Oleh karena itulah bertepatan dengan persiapan mereka untuk melakukan sholat subuh. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menegaskan, nah, hadha huwa al-ashhar fi mawdhi'i nuzulihi annahu 'ala al-manarat al-baydha' al-sharqiyyah bi Damasyq. Beliau turun di atas menara putih. Nah, bagian timur Damaskus. Waqad ra'aytu fi ba'd al-kutub annahu yanzilu 'ala al-manarat al-baydha' syarqi Jami' Damasyq. Fala'alla hadha huwa al-mahfuz. Wa laysa fi Damasyq manaratun tu'rafu bi syarqiyyah siwa allati ila janibil Jami' al-Umami bi Damasyq min syarqiyyah min syarqiyhi. Dan dalam sebagian kitab disebutkan apa? Pada menara putih bagian timur Masjid Jami' Damaskus. Dan ini kemungkinan yang terjaga, manifilah. Kenapa? Karena di Damaskus tidak ada menara yang dikenal dengan syarqiyah. Tayyib, kecuali menara yang ada di samping Jami' Umawi yang ada di Damaskus, nah di sebelah timurnya. Tayyib. Dan ini yang tepat, ikhwanifillah, sebagaimana beliau sebutkan. Kenapa? Karena memang beliau turunnya bertepatan dengan apa? Waktu ditegakkan, hendak ditegakkannya sholat, mulai iqamah. Dan bukan sifat para anbiya tatkala mereka apa? Telat dalam sholat. Sehingga akhir mereka datang ya ketika iqamah. Sehingga ketika iqamah masih na'am manusia saat itu belum masuk ke sholatnya, sehingga Imam Mahdi menawari untuk apa? Beliau mengimami manusia. Baik. Dan merupakan hikmah juga, afanifillah, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Nihayah Fitan wal Malahim, bahwasanya pada zaman beliau di tahun 741, kaum muslimin memperbarui menara dan dibangun dengan apa? Batu putih. Tayyib min hijaratin bid. Wa kana bina'uha min amwali nasara alladhi harrakul manara allati kanat makanaha. Dan pembangunan itu diambil dari harta orang-orang Nasara. Ini hikmahnya ini. Tayyib. Yang dulu mereka telah membakar menara tersebut yang berada di tempat tersebut. Nah, wala'alla hadha yakunu min dala'ilin nubuwatin zahira haythu qayyadallahu bina'a hadhil manara min amwalin Nasara liyanzila Isa ibn Maryam 'alaiha fayaqtul al-khinzir wa yaksir as-salib wa la yaqbalu minhum jizya walakin man aslam wa illa qutil wa kadzalika ghayruhum minal kufar. Dan kemungkinan ini adalah termasuk bukti-bukti kenabian yang jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala persiapkan pembangunan menara tersebut dari apa? Dari harta orang-orang Nasara yang berdusta atas nama Isa bin Maryam. Untuk Nabi Isa turun di sana kemudian membunuhi babi-babi dan mematahkan salib-salib yang ada serta menggugurkan jizyah. Hanya ada dua pilihan, masuk Islam ataukah dibunuh. Ini untuk semua orang-orang kafir. Jadi tempat turunnya Isa di Menara Putih, bagian timur Masjid Damaskus. Kemudian mengenai sifat dibunuhnya Dajjal, alhamdulillah, juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Setelah Dajjal membuat kerusakan yang banyak di muka bumi dan mengelilingi dunia kecuali Mekah dan Madinah, maka setelah berakhir jangka waktu yang ditetapkan berapa hari? Takhtian 40 hari. Tayyib. Maka turunlah Nabi Isa khanifillah sebagai sebab kematian Dajjal, kemudian beliau mencari. Tayyib. Dan saat turunnya Nabi Isa, Dajjal sedang apa? Mengarah ke Baitul Maqdis. Maka diikuti oleh Nabi Isa alaihissalam di Babi Lut. Nah, tatkala Dajjal melihat beliau, maka beliau pun mencair seperti apa? Mencairnya garam ketika terkena air. Taib. Jadi melihat Nabi Isa saja, alhamdulillah, taib. Ini sudah apa? Sudah tahu Dajjal, ya. Sudah mencair. Tapi dikarenakan Nabi Isa punya jatah untuk menusuknya dengan tombak beliau sebagai sebab kematiannya, maka beliau pun membunuh dengan tangan beliau sendiri. Seandainya dibiarkan saja, ya hancur. Nah, sebagaimana dalam riwayat, ya, fayaqulu lahu Isa alaihi salam, inna li fika dharbah lan tafutani. Sungguhnya aku memiliki jatah satu pukulan yang tidak akan mungkin meleset. Maka Nabi Isa pun membunuh Dajjal dengan tombak beliau, sehingga pengikut-pengikutnya pun terpukul mundur. Nah saat itulah kaum muslimin mengejar, ya, para pengikut Dajjal yang kebanyakannya siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, sampai-sampai bebatuan dan pepohonan membantu kaum muslimin. Nam ya muslim ya Abdullah, hada yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu. Baik, semuanya. Nah, membantu kaum muslimin, bebatuan, pepohonan, kecuali satu pohon saja, yaitu pohon Ghorqat. Nah, karena ini syajarul Yahud, pohon Yahudi. Wahai muslim, wahai Abdullah, ini orang Yahudi di belakangku, ayo kemari bunuh dia. Nah, ini juga isyarat kepada kita semua, ikhwani fillah, bahwasanya yang bisa memenangkan untuk membunuh orang-orang Yahudi dan mengalahkan mereka, ya mukmin Abdullah, seorang yang beriman dan betul-betul hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan orang-orang munafik. Nah, dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Yakhrudud Dajjal fi ummati." Kemudian beliau terangkan sifatnya di akhir hadis, "Fayab'atullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah nal ibn Mas'ud." Ini sifat fisik beliau, ikhwani fillah, seperti Urwah ibn Mas'ud. "Fayatlubuhu fayuhlikuhu." Maka Isa pun mengejar dan mencari Dajjal, kemudian membunuhnya. Kalau Dajjal dipermisalkan seperti siapa dari kalangan manusia? Seperti Abdul Uzza ibn Qatan. Ini Dajjal seperti Abdul Uzza ibn Qatan. Kalau Nabi Isa dipermisalkan seperti Urwah ibn Mas'ud. Kalau Jibril ketika datang dalam hadis yang masyhur seperti siapa? Dihiyah Al-Kalbi. Nah, ini diingat-ingat faedah-faedah unik tersebut. Barakallahu fikum. Naktabi bihadha. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.